Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala. Di mana beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba astaghfara fa inna haula'i tsalas unwan sa'adah. Mukaddimah yang penting berisi doa dari Syekh untuk para pembaca atau untuk para penuntut ilmu. Kata beliau, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Rabb Arsy yang agung, agar Allah Subhanahu wa taala memeliharamu di dunia dan di akhirat, yaitu mencintaimu, mendekatkan dirimu kepada Allah, memberikan hidayah dan taufik kepadamu. Ini makna an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Hai an yuhibbahu wa yuqarribuhu minhu wa yahdi wa yahdiyahu wa yuwaffiqahu. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb Arsy yang agung, agar memeliharamu di dunia dan di akhirat, yaitu agar Allah mencintaimu, memberikan hidayah kepadamu, memberikan taufik kepadamu, dan seterusnya. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Kemudian doa yang kedua, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau sebagai orang yang dibarokahi dimanapun engkau berada, ya. Banyak kebaikan dan manfaatnya dimanapun engkau berada. Ini doa yang kedua. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara. Doa yang ketiga, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk dari golongan orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur. Wa idza tuliya sabara, dan apabila diuji dia bersabar. Wa idza adnaba astaghfara, dan apabila berbuat dosa maka dia meminta ampun. Fa inna haula'i tsalas unwanus sa'adah. Sesungguhnya tiga perkara di atas, ya, adalah kunci kebahagiaan, ya. Telah kita baca pada pertemuan terakhir, ya, doa yang pertama dan doa yang kedua dari Syekh rahimahullahu taala. Itu doa yang pertama, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Doa yang kedua, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Kemudian yang berikutnya, kita masuk pada penjelasan doa yang ketiga. Syekh mendoakan pembaca atau penuntut ilmu, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba astaghfara fa inna haula'i tsalas unwanus sa'adah. Dan aku memohon kepada Allah azza wa jalla agar menjadikan engkau termasuk dari orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur, dan apabila diuji dia bersabar, dan apabila dia berdosa dia istighfar. Sesungguhnya tiga perkara ini adalah kunci kebahagiaan. Ini doa beliau yang ketiga. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan makna doa yang ketiga ini. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara. Dan agar Allah menjadikan engkau termasuk dari orang yang apabila diberi dia bersyukur. Ini doa dari Syekh agar para pembaca, para penuntut ilmu itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang pandai bersyukur. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena tidak semua orang bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika seseorang bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, itu merupakan nikmat. Maka ketika tidak semua orang bisa mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal dengan syukur yang sebenarnya, maka Syekh mendoakan kepada murid-muridnya atau kepada para pembaca atau kepada para thullabul ilm agar mereka dijadikan oleh Allah Azza wa Jal termasuk dari orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala khilaful ladzi idza utiya kafara ni'mata wa batiraha. Berbeda dengan orang yang apabila diberi dia mengkufuri nikmat dan dia tidak mensyukurinya. Wabatiroha, yaitu tidak mensyukurinya. Fa inna katsiran minan nas idza utu ni'mata kafaruha wa ankaruha. Karena sesungguhnya mayoritas manusia apabila mereka diberi nikmat maka mereka mengkufurinya dan mengingkarinya, yaitu tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Wasarafuha fi ghairi ta'atillahi Azza wa Jal, dan mereka menggunakan nikmat tersebut bukan dalam ketaatan kepada Allah, digunakan nikmat tersebut untuk kemaksiatan dan dosa, bukan untuk ketaatan kepada Allah. Fasarat sababan li syaqawatihim, sehingga perbuatan ini mengkufuri nikmat menjadi sebab sengsaranya mereka, menjadi sebab celakanya mereka. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku maka akan aku tambah, dan jika kalian ingkar terhadap nikmatku maka sungguh azabku sangat pedih. Amma man yashkuru fa innallaha yazidu. Adapun orang yang bersyukur maka Allah tambah nikmat tersebut untuknya, sebagaimana janji Allah Azza wa Jal dalam ayat tadi. Dalam surah Ibrahim ayat yang ketujuh Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu atau Rabb kalian mengumumkan, menyampaikan, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur atas nikmatku maka sungguh aku pasti akan menambahnya, dan apabila kalian ingkar terhadap nikmatku maka sungguh azabku sangat pedih. Wallahu jalla wa ala yazidu syakirina min fadlihi wa ihsani. Dan Allah Subhanahu wa taala menambah untuk orang-orang yang bersyukur, Allah tambah dari karunia-Nya dan ihsan-Nya. Allah tambah karunia dan kebaikan dari Allah Azza wa Jal untuk asyakirin, orang-orang yang pandai bersyukur. Wa idza aradta al-mazida minan ni'ami fashkurillah azza wa jal. Apabila engkau menginginkan tambahan dari nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Wa idza aradta zawala an-ni'ami fakfurha. Dan apabila engkau ingin nikmat tersebut hilang, ya, maka ingkarlah terhadap nikmat tersebut. Ya. Ingkarilah nikmat tersebut. Ya. Kalau mau hilang, mau zawal, binasa nikmat tersebut, hilang nikmat tersebut, maka jangan bersyukur. Ya. Nah, maka mesti akan hilang nikmat tersebut. Ya. Adapun jika engkau mengharapkan tambahan, ya, terhadap nikmat tersebut, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Naam. Ini doa yang agung dari Syekh rahimahullahu taala untuk para pembaca atau para thullabul ilm. Beliau mendoakan agar mereka menjadi orang-orang yang jika diberi dia bersyukur, ya, pandai mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi apa yang beliau sebutkan di sini, ya, adalah sebagai istinbat, ya, dari ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ini perintah dari Allah Azza wa Jal agar kita bersyukur. Fadhkuruni adzkurukum, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur terhadap nikmatku. Ini perintah washkuruli, perintah untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita hendaknya dibalas dengan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami anugerahkan kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat tadi. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah saja. Dan juga ayat-ayat yang lain yang sangat banyak yang menunjukkan wajibnya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan tidaklah satupun dari nikmat yang ada pada kita melainkan itu datangnya dari Allah Azza wa Jal. Ya. Sekecil apapun nikmat itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, yang kalian rasakan, faminallah, itu adalah datangnya dari Allah. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Apa makna syukur? Sehingga kita bisa menunaikan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal dengan benar. Harus tahu bagaimana mensyukuri nikmat. Bagaimana bersyukur. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan tentang makna syukur, ya. Sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Nasir As-Sa'di, Syekh Nasir Al-Adani hafizahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Qawaidil Arba', ya. Beliau menukil dalam kitabnya ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Madarijus Salikin. Kata beliau tentang makna syukur, fa huwa zuhuru ni'matillahi 'ala lisani 'abdihi sana'an wa i'tirafan. Syukur itu adalah menampakkan nikmat Allah, ya, melalui lisan hambanya. Itu seorang hamba menampakkan nikmat Allah dengan lisannya. Sana'an wa'tirafan, dengan memuji dan juga mengakui. Memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat tersebut, dan dia mengakui ini datangnya dari Allah. Wa 'ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Dan juga melalui hatinya, menampakkan nikmat Allah. Naam. Melalui lisan dengan cara memujinya dan mengakuinya, ya. Wa 'ala qalbihi, dan melalui hatinya, syuhudan wa mahabbatan. Dengan hatinya bersaksi bahwasanya nikmat tersebut dari Allah, wa mahabbatan, dan dia mencintai zat yang telah memberikan nikmat tersebut. Ya, hatinya mencintai zat yang telah memberikan nikmat tersebut. Wa 'ala jawarihi, dan juga melalui anggota badannya. Inqiyadan wa ta'atan, dengan melakukan ketundukan dan ketaatan kepada zat yang telah memberikan nikmat kepadanya. Ya, itu kepada Allah. Ini makna bersyukur secara syariat. Ya. Wa huwa zuhuru ni'matillahi 'ala lisani 'abdihi sana'an wa i'tirafan wa 'ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa 'ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Menampakkan nikmat Allah Azza wa Jalla melalui lisan hambanya dengan memujinya, ya, yaitu memuji Allah dan mengakui nikmat tersebut dari Allah, ya. Nah, dan melalui hatinya, yaitu na'am bersaksi, ya, bahwasanya nikmat tersebut dari Allah Azza wa Jal, dan dia mencintai zat yang telah memberikan nikmat tersebut, yaitu mencintai Allah Azza wa Jal. Dan melalui anggota badannya, dengan melakukan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ini makna syukur secara syariat. Maka dari definisi ini, dari definisi syukur ini, jelaslah bagi kita bahwasannya syukur itu naam adalah dengan cara naam tiga perkara, ya. Atau bersyukur itu pada tiga tempat. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan anggota badan. Nah, bagaimana syukur dengan hati? Wa amma syukru bil qalb fayakunu bil i'tirafi anna hadhihi ni'mata min Allah fayara lillahi fadlan 'alayhi biha ma'al khudu'i wal istikanati lahu jalla dhikruh. Qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Adapun syukur dengan hati adalah dengan mengakui dan meyakini bahwasannya nikmat tersebut datangnya dari Allah. Nikmat ini berasal dari Allah Azza wa Jalla. Diyakini dan diakui. sehingga dia mengakui bahwasannya na'am Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia kepadanya. Dengan disertai al-khudu, sikap khudu, mengakui bahwasannya nikmat tersebut datangnya dari Allah dengan disertai sikap khudu, tunduk, walistikanah lillah, dan sikap merendahkan diri kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dalam surah An-Nahl ayat 53 Allah berfirman, "Nikmat apapun yang ada pada kalian, yang kalian rasakan datangnya dari Allah." Nah, ini yang pertama. Kita akui, kita yakini nikmat yang ada pada kita datangnya dari Allah. Bukan naam hasil usaha kita semata, kerja keras kita semata. Nah, oh ini kan karena kepandaian saya, kepintaran saya. Nah, kalau saya nggak pintar, nggak mungkin dapat nikmat ini. Nggak mungkin saya kaya kalau saya nggak pandai bisnis. Dagang dan lain sebagainya. Dia sandarkan nikmat tersebut kepada kepintarannya, kepandaiannya. Nah, ini orang tidak bersyukur. Karena kalau jika dia bersyukur, maka dia sandarkan nikmat tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat-nikmat ini berasal dari Allah Azza wa Jalla. Karena kepintaran dan kepandaian pun berasal dari Allah Azza wa Jalla. Maka dia mensyukuri nikmat tersebut dan menyandarkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Mengakui dan meyakini nikmat tersebut berasal dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kita bisa makan tiga kali sehari walhamdulillah, bahkan ada yang lebih. Kita bisa minum, kita bisa punya tempat tinggal, kita punya kendaraan, kita punya pakaian, kita punya keluarga, punya anak keturunan, punya ini, punya itu, dan lain sebagainya dari berbagai macam nikmat yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang jika kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, saking banyaknya. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukurinya. Kita mensyukuri nikmat tersebut dengan hati kita, yaitu kita meyakini nikmat tersebut datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Thariqul Hijratain, dinukil di sini oleh Syekh Nasir Al-Adani hafizahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Qawaidil Arba. Kata beliau, "Asy-syukru huwa al-i'tirafu bi'in'amil mun'im 'ala wajhil khudu'i lahu wadh-dhillati wal mahabbah." Syukur itu adalah mengakui dan meyakini na'am bi'in'amil mun'im. Mengakui dan meyakini terhadap na'am anugerah dan nikmat dari orang yang atau dari mun'im, dari yang telah memberikan nikmat kepadanya, yaitu siapa memberikan nikmat? Allah Azza wa Jalla. Al-i'tiraf bi'in'amil mun'im, mengakui dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-mun'im dalam bentuk al-khudu' lahu, dalam bentuk tunduk kepadanya. Wadzillah, dan merendahkan diri kepadanya. Wal-mahabbah, dan mencintainya, itu mencintai Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, bersyukur dengan hatinya, mengakui dan meyakini nikmat tersebut datangnya dari Allah Azza wa Jal, dengan disertai apa? Ketundukan dan merendahkan diri di hadapan Allah dan mencintai Allah. Wa amma syukru bil lisan, adapun syukur dengan lisan, fayakunu bitahaddus biha ala wajhi tsana ala Allah wal i'tiraf wa adami juhudiha min ghairi fakhrin wala khuyala wa tarafu'in ala ibadillah ta'ala. Adapun syukur dengan lisan adalah dengan at-tahaddus biha, dengan menyebut-nyebutnya. Menyebut-nyebutnya dalam rangka apa? Atau dalam bentuk memuji Allah. Nah, jadi dia menyebutnya dalam bentuk memuji Allah. Nah, dia sebut nikmat-nikmat tersebut, dia sebut-sebut dalam rangka memuji Allah Azza wa Jal, ya, yang telah memberikan nikmat tersebut kepadanya. Dan tidak mengingkarinya. Namun menyebut-nyebut di sini, naam, tanpa min ghairi fakhrin, ya, tanpa disertai dengan kesombongan, ya, tanpa disertai dengan keangkuhan, naam, dan merasa lebih dari hamba-hamba Allah yang, naam, lain, naam, tanpa disertai kesombongan dan keangkuhan. Dalil dari hal ini, yaitu bersyukur dengan lisannya, ya, adalah hadis, ya, tentang tiga orang yang Allah berikan nikmat dari kalangan Bani Israel, ya. Itu kisah tentang Al-Aqra, Wal-Abros, Wal-A'ma. Hadis tentang kisah si botak, ya, kemudian si abros, orang yang terkena penyakit kulit, dan si a'ma, orang yang buta. Tiga orang ini, naam, diuji dengan tiga kecacatan ini. Kemudian Allah berikan kesembuhan, ya. Naam, si botak sembuh dari kebotakannya, si abros sembuh dari penyakit kulitnya, si a'ma, si buta sembuh dari kebutaannya. Tidak sampai di situ, diberikan harta yang melimpah. Hanya saja, naam, si Aqra dan Abros, naam, dia ingkar dan mengkufuri nikmat Allah Azza wa Jal. Nah, ketika ada orang meminta kepadanya, naam, ya, dia mengatakan, naam, ini adalah harta warisan yang turun-temurun, ya. Nah, padahal si peminta sudah mengingatkan nikmat tersebut dari Allah Azza wa Jal. Nah, tetapi dia tidak menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Azza wa Jal. Ya, akhirnya orang tersebut dikembalikan kepada kondisi semula, dijadikan miskin lagi dan berpenyakit lagi. Nah, akibat apa? Tidak bersyukur. Adapun a'ma, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ketika ada orang yang meminta, nah, dia mengatakan, kuntu a'ma faraddallahu alayya basari. Dulu aku buta, kemudian Allah kembalikan penglihatanku, ya. Dia bisa melihat lagi. Wa kuntu fakirun, dan dulu aku fakir. Fa agnani Allah. Kemudian Allah memberikan kekayaan kepadaku. Ya, maka sekarang silakan engkau mengambil yang engkau sukai. Nah. Jadi orang yang meminta kepadanya disuruh mengambil, nah, sesukanya. Akan tetapi dia mengatakan, sesungguhnya, naam, aku adalah orang yang diutus, atau naam, malaikat yang diutus untuk mengujimu. Nah, maka tahanlah hartamu, peganglah hartamu. Nah, sungguh Allah telah ridho kepadamu, wahai a'ma, wahai naam, si buta yang dulunya buta. Kemudian Allah murka, tidak ridho kepada temanmu, dua temanmu, ya, si botak dan si abros. Asyahid, menjadi syahid adalah ucapannya a'ma. Dia mengatakan, kuntu a'ma, dulu aku buta. Kemudian Allah kembalikan penglihatanku, Allah sembuhkan na'am kebutaanku sehingga aku bisa melihat. Ini i'tiraf dan ini apa? Penyebutan ya, at-tahadduts, menyebut nikmat tersebut. Dulu aku buta, sekarang na'am aku bisa melihat. Nah, ini at-tahadduts biha. Menyebut-nyebut na'am nikmat Allah. Ya. Menyebut-nyebut sini dalam rangka apa? Memuji Allah. Dulu aku buta, kemudian Allah kembalikan penglihatanku. Dulu aku fakir, kemudian Allah berikan kekayaan kepadaku. Nah, ini namanya at-tahadduts bin ni'mah. Ya. Bentuk at-tahadduts bin ni'mah, menceritakan dan menyebut-nyebut na'am nikmat yang Allah berikan. Bukan menyebut-nyebut dalam rangka sombong, angkuh, bukan. Nah, menyebut-nyebut di sini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat Rabbmu maka hadis, sebut-sebutlah, ceritakanlah dalam bentuk apa? Dalam bentuk na'am memuji Allah. Nah, contohnya dengan ucapan ini. Dulu aku buta, kemudian Allah kembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat. Dulu aku fakir, kemudian Allah berikan aku kekayaan. Ini namanya contoh na'am at-tahadduts bin ni'mah. Juga contohnya adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am sabdakan. Beliau telah bertahadduts bin ni'mah. Beliau sebut-sebut nikmat yang Allah anugerahkan kepada beliau. Apa kata beliau? Beliau pernah mengatakan dalam hadisnya, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Sesungguhnya aku adalah pimpinan anak Adam pada hari kiamat. Ini nikmat ya. Allah berikan anugerah kepada beliau menjadi sayyid waladi Adam di hari kiamat nanti. Beliau sebutkan. Nah, sebagai bentuk apa? Na'am, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla at-tahadduts. Na'am, dengan cara bertahadduts, bercerita atau menyebut-nyebut nikmat tersebut. Kata beliau, sesungguhnya aku adalah sayyid pimpinan anak Adam pada hari kiamat. Wala fakhr. Dan aku tidak sombong. Ya, tidak angkuh. Ya. Nah. Dan juga dalam hal ini tentunya ya, yang menjadi landasan dasar nah, bersyukur dengan lisan adalah ayat firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Ad-Duha. Ayat ke-11 wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka hadis ceritakanlah. Sebutlah. Nah, dengan dia memuji Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah atas nikmat ini. Yang Allah anugerahkan ini. Kemudian juga apa yang dikatakan oleh para sahabat. Ya, contohnya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau at-tahadduts bin ni'mah. Melakukan tahadduts bin ni'mah, menyebut-nyebut nikmat dalam rangka mensyukuri nikmat tersebut. Nah, apa kata beliau di antara apa yang beliau ucapkan dalam hadis yang sahih? Beliau pernah mengatakan, wallahi alladhi la ilaha illa ghairuh. Wallahi alladhi la ilaha ghairuh. Ya. Kata beliau, wallahi alladhi la ilaha ghairuh. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Ma unzilat suratun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina unzilat. Tidaklah diturunkan satu surat dari kitabullah kecuali aku tahu di mana surat tersebut diturunkan. Wala unzilat ayatun min kitabillahi illa wa ana a'lamu fi man unzilat. Dan tidaklah diturunkan satu ayat dari kitabullah kecuali aku tahu tentang siapa ayat tersebut diturunkan. Walau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillahi tablughul ibil la raqibtu ilaihi. Kalau aku tahu ada orang yang lebih tahu dari aku tentang kitabullah kemudian bisa ditempuh dengan unta ya, maka sungguh aku akan menaiki untaku untuk menuju kepadanya. itu menimba faidah ilmu darinya. Kalau ada orang yang lebih tahu dari beliau tentang masalah na'am kitabullah atau tentang na'am ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau menyebutkan tahadus bin nikmah. Artinya beliau tahu di mana surat diturunkan, di mana ayat diturunkan, untuk siapa dan tentang siapa. Nah, beliau tahu. Radhiyallahu taala anhu. Ini bentuk tahadus bin nikmah. Ini yang kedua, bersyukur dengan lisan. Itu dengan at-tahaddus biha. Nah, dalam bentuk memuji Allah Azza wa Jalla, menyebut-nyebutnya dalam bentuk memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat tersebut. Adapun wa amma syukrul jawari, adapun bersyukur dengan anggota badan, nah, adalah bi an yasta'milaha fi ta'atil mun'im. Dengan cara menggunakan nikmat tersebut, ya, dalam rangka ketaatan kepada zat yang telah memberikan nikmat kepadanya, yaitu kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Allah berfirman, I'malu ala Dawuda syukra. Dalam surah Saba ayat 13 Allah berfirman, I'malu ala Dawuda syukra. Beramalah atau bekerjalah wahai keluarga Daud, syukro dalam rangka bersyukur. Nah, beramalah, ya, yaitu taatlah kepada Allah Azza wa Jal, ya, beramal solehlah. Nah, syukro dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqumul laila hatta tatafattara qadamah. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Nah. Kemudian beliau mengatakan afala akun abdan syakura. Ya. Nah. Ketika beliau melakukan salat malam sampai bengkak-bengkak, ya. Kemudian sebagian keluarga beliau simpati kepada beliau, ya. Nah. Bukankah beliau telah diampuni dosanya. Nah. Namun beliau masih tetap banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai sholat malam pun beliau lakukan sampai bengkak kedua kakinya. Ya. Kemudian beliau mengatakan afala akun abdan syakura. Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Jadi beliau menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada beliau, ya, untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai beliau sholat malam, sampai kedua kakinya bengkak-bengkak. Ya, sebagai rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan anggota badan adalah husnul ibadati biha. Memperbaiki ibadah, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana memperbaiki dan memperbagus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla? Ya, dengan melakukan ibadah tersebut secara sempurna. Nah. Dan melakukannya dalam bentuk yang paling sempurna. Nah. Ya. Semua ibadahnya, wudunya, salatnya, puasanya, sedekahnya dan seterusnya dari berbagai macam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia lakukan dengan dalam bentuk yang paling sempurna. Ini di antara bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan anggota badan. Nah. Dikatakan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muwafaqat, nah, sebagaimana yang dinukil juga oleh Syekh Nasir Al-Adani dalam syarah Qawaidul Arba, beliau mengatakan, yaitu Al-Imam Syatibi, wa syukru huwa, syukur adalah sarfu ma an'ama alaih fi mardatil mun'im. Sarfu ma un'ima alaika fi mardatil mun'im. Menggunakan nikmat yang diberikan kepadamu, ya, dalam perkara yang diridhoi, ya, al-mun'im, yaitu dalam perkara yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Menggunakan nikmat dalam perkara yang diridhoi oleh Allah ini sebagai bentuk rasa syukur, nah, dengan anggota badan. Hartanya dia gunakan untuk banyak bersedekah. Hartanya dia gunakan untuk menunjang peribadahan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan anggota badan. Kemudian sebagai faedah, kita tutup faedah dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Qala Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, aslu syukri huwa, asal rasa syukur itu adalah al-i'tiraf bi in'amil mun'im. Mengakui dan meyakini nikmat zat yang telah memberikan nikmat kepadanya, nikmat dari zat yang telah memberikan nikmat kepadanya. Ala wajhil khudu' lahu wadzillah wal mahabbah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk khudu', tunduk dan merendahkan diri dan mencintai kepada al-mun'im, kepada zat yang telah memberikan nikmat, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Faman lam ya'rifin ni'mah, barang siapa yang tidak mengakui dan mengenali nikmat, dia enggak tahu kalau itu nikmat. Balkana jahilan biha, bahkan dia jahil, tidak tahu terhadap nikmat tersebut. Lam yashkurha, maka dia tidak bersyukur. Maka dia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Orang yang tidak meyakini atau tidak mengakui atau tidak mengetahui kalau itu nikmat, ya, maka dia lam yashkurha, dia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Dia belum bersyukur atas nikmat tersebut. Waman arafaha, kemudian barang siapa yang dia mengenalinya, ini nikmat. Walam ya'rifil mun'im biha, tetapi dia tidak mengetahui yang memberikan nikmat kepadanya. Lam yashkurha aidon, orang seperti ini juga tidak bersyukur, artinya tidak mensyukuri nikmat tersebut. Dia tahu ini nikmat, tapi dia tidak meyakini bahwasanya nikmat tersebut datang dari Allah. Maka orang tersebut lam yashkurha aidon, maka dia belum bersyukur. Wa man arafan ni'mata wal mun'im, nah sekarang dia mengetahui dan mengenali nikmat tersebut, ya, dan juga mengetahui dan meyakini nikmat tersebut dari Allah Azza wa Jalla. Dia tahu ini nikmat, dan dia tahu dari mana asalnya nikmat ini, yaitu dari Allah Azza wa Jalla. Lakin jahadah, tetapi dia menentangnya. Tetapi dia menentangnya. Kama yajhaduhal munkir li ni'matil mun'im alaihi biha, sebagaimana menentangnya seorang yang ingkar terhadap nikmat yang telah diberikan kepadanya. Seperti tadi, abros, akro, orang yang botak, yang berpenyakit kulit, yang telah diberikan nikmat, dia tahu itu dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi karena kekikiran dan kepelitannya, ketika ada orang minta bantuan dan pertolongan kepadanya, dia mengatakan, ini harta warisan saya turun-temurun dan kami capek ya dalam mengurusinya. Kami bekerja keras untuk mendapatkannya. Tapi dia tahu kalau itu nikmat berasal dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi apa? Dia jahadaha, menentangnya. Maka orang seperti ini kafaroha, faqad kafaroha, dia telah mengingkari nikmat tersebut. Perhatikan ya, ada berapa tadi poin tadi. Sekarang, waman arafan ni'mata wal mun'imma biha wa aqarra biha wa lam yajhadha walakin lam yakhdha lahu. Ini penting juga. Dia tahu sekarang Barang siapa yang dia mengenali nikmat tersebut, ini nikmat. Dan dia juga meyakini nikmat tersebut na'am datang dari Allah Azza wa Jalla, ya. Dia na'am mengakui pemberi nikmat. Dan dia menetapkan nikmat tersebut darinya. Dan dia tidak menentangnya. Ini nikmat, ini dari Allah Azza wa Jalla. Walam yakhdha lahu, tetapi dia tidak tunduk kepada Allah. Nah. Maka apa? Walam yuhibbahu, dan juga dia tidak mencintai Allah. Walam yardo bihi wa anhu, dan juga dia tidak meridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka lam yashkurhu aidan. Orang seperti ini juga apa? Tidak bersyukur. Belum dikatakan bersyukur. Nah. Jadi harus disertai dengan khudu. Selain meyakini ini adalah nikmat. Naam. Ya. Dan ini asalnya datangnya dari Allah, nikmat ini dari Allah Azza wa Jalla. Naam. Harus disertai dengan sikap khudu, tunduk kepada Allah. Nah. Kalau tidak, maka lam yashkurhu aidan, dia belum bersyukur. Wa man arafaha wa arafal mun'ima biha wa aqarra biha wa khada'a laha lil mun'im wa khada'a lil mun'im biha wa ahabbahu wa radiya bihi wa anhu wasta'malaha fi muhabbihi wa ta'atihi fadahu wasyakir laha. Barang siapa yang dia mengakui nikmat tersebut dan mengakui pemberinya. Nah, nikmat tersebut berasal dari Allah Azza wa Jalla, dan dia menetapkannya. Nah, ya, dan dia tunduk kepadanya, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, dan mencintai Allah Azza wa Jalla, dan ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan dia gunakan. Nah, dan dia gunakan nikmat tersebut dalam perkara-perkara yang Allah cintai dan dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang seperti ini, hadza huwa syakirlah, inilah orang yang bersyukur. Nah, berarti harus ada tiga poin tadi. Bersyukur dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan anggota badannya. Nah, dengan hatinya dia mengakui dan meyakini nikmat tersebut adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah. Kemudian dia tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan juga dia menyebut-nyebutnya, ya, memuji Allah, menyebut-nyebutnya dengan cara memuji Allah Azza wa Jalla. Menceritakan nikmat tersebut dengan cara memuji Allah Azza wa Jalla. Dalam rangka memuji Allah Azza wa Jalla, ya. Dan juga disertai dengan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla, mencintainya, ridho kepadanya, ya. Dan juga apa? Naam. Kemudian dengan anggota badannya, yaitu dengan menggunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.